Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Ashabal fadail al-mukhtaramin, poro alim, poro bapak kiai, mata'anallah bituli umrikum ma'asikah wal'afiyah, amin ya rabbal alamin. Poro sepuh bini sepuh, utaminipun bapak camat kecamatan Karangawen, bapak lurah sekaligus ketua muassasah, ketua yayasan Mambaul Ulum Dusun Deso Telogorejo Karangawen Demak, poro wali murid, sederek-sederek kula sedaya, muslimin muslimat, hadirin hadirat fi hadhi fi hadzal majlis al mubarak, hafizunallah wa iyyakum ajmain. Kula derek syukur wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Putra-putra panjenengan sedaya, alhamdulillah wa syukurillah anggenipun bibinamu nilai awal pelajaran sampun paripurna dumugi wonten ing akhir tahun ajaran. Alhamdulillah sing kelas siji munggah kelas loro, sing kelas loro munggah kelas telu, sing kelas telu MTS tamat, sing kelas telu aliyah tamat. Mugi-mugi ilmu ingkang sampun dipun tampi putra putri panjenengan sedaya saking para ustadz-ustadzah saestu dadasa ilmu ingkang manfaat, ingkang barokah. Putra putri panjenengan sedaya ing akhiripun dados putra putri ingkang solih solihah, solih solihah nafi'ah fi hayatihim aynama kanu, manfaat neng dinggon ten pundi mawon putra putri panjenengan menika manggen. Sebab insyaallah nek putra putri kita manfaat niku mboten bakal badi kapiran, senajana ora manggon ning desane dewi. Diumpamakno mengku Karangawen niki wis kebak omah, wis ora panggonan meneh. Umpamane ngaleh ning Sumatera atau ning Kalimantan atau ning Papua Nugini, nyatane manfaat insyaallah tetap kopen ora bakalan kapiran. Allahumma amin. Ning nek ora manfaat pemeneh ning disane wong liya. Ning tanah kelahirane dhewe ning omahe dhewe niku mawon mboten bakalan kopen. Contone sampun sampean rasakno. Dua anak limo sing siji loro telu papat sregep sekolah dikongkon sregep seneng bantu wong tua. Ning sing siji niku ora tau bantu, ora tau nulung, malah ngrepotake njaluki duit terus. Kira-kira karo bocah sing siji wau wong tuane mesti sedih. Sedih ya sebel. Malah kadang-kadang nek metu emosi ini ngerti ya kowe tak pites kek cilik kae kowe. Alhamdulillah tiang sepah tetap diparingi sabar. Kados pengendikanipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Api-apie menungso iki sing iso manfaati nang wong liya sak akeh-akeh. Nah, temtunipun dos pundi putra menika saged manfaati, ya mesti ana sing dicikuk manfaate. Nek gak ana sing dicikuk manfaate, piye oleh aweh manfaat? Lah manfaate menika tentune bocah kudu pinter. Bocah kudu pinter, kudu ngerti, kedah gadai akhlakul karimah. Niku syarat mutlak. Nek ora pinter ya gak pati akeh manfaate. Titik manfaate. Upamane ora duwe akhlak, ya pinter gak duwe akhlak, niku malah luwih bahaya meneh karo sedherek. Sebab nopo? Nggih. Kulo piyambak minangka kulo sampean iki minangka tiyang sepah. Sampun ngrasakake piye dadi wong tuwa. Ngadepi kahanan sing kados ngeten iki. Perkembangan-perkembangan sing melaju pesat kulo sampean mboten iso nututi. Ora iso nututi kulo sampean niku. Banyak istilah-istilah yang baru. Banyak perkembangan teknologi, kedokteran, pun macam-macam komunikasi. Kemajuan-kemajuan teknologi niki, karena kita tidak bisa menguasai, bahkan tidak bisa memanfaatkan, akhirnya justru kita sendiri yang menjadi korban daripada teknologi niku. Melano anak-anak kudu pinter. Pengalamane wong ora pinter niku mun kados kula sampean ngeten niki. Apa ana sithik wah piye mengko piye piye piye piye piye. Akhire gak iso tampil, gak iso pede nek kumpul karo kancane mojok ora iso apa-apa. Nah, mingi memang leres kados sing dipun ngendikaken para ulama, al insanu a'da uma jahil. Menungso niku musuh kebodohannya sendiri. Semakin bodoh rumangsane niku semakin bingung, semakin cemas, semakin nek bahasa saya niku semakin galau. Tidak pernah merasakan ketenangan dan ketentraman. Ngomong kumpul-kumpul banyak istilah yang enggak ngerti. Urusan pertanahan enggak ngerti, urusan nah macam-macam enggak ngerti. Niku sangat kasihan. Milo luwih becik mewariskan ilmu pengetahuan dateng anak-anak timbangane marisno bondo. Saman marisi bondo sakakehe nek anak saman bodho entek bondone sampean. Tapi sampean marisi ilmu gak marisi apa-apa. Ning nyatane anake pinter, insyaallah makin badhe dengan sendirinya badhe menapa menika pikantuk dalan rezeki ingkang sekeca. Nanging para sedherek, ampun mandek ten pinter mawon. Seniki niki sampun kathah tiyang pinter. Ya kudu pinter sih kudu pinter. Tapi aja mung mandek pinter mawon. Artine ya pinter tapi duwe karakter, ya duwe akhlak ingkang sae. Niki wajib terus punya kecerdasan intelektual juga punya kecerdasan spiritual. Sebab nek kecerdasane namung intelektual mawon, pintere mawon. Sakniki nggih mun kita rasakake. Mun kita rasakake dewi-dewi awake dewi digawe bingung, digawe mumet ki sing gawe ya wong pinter-pinter. Nggih mboten berastir. Sampeyan mang ngrungokke ning nggon TV. Piyuh wis pangkate ditele wis dhuwur, pangkate dhuwur jenengane ana Ahmate sisan, ana Muhammate sisan, keri-keri nilep duwite rakyat miliatan. Mulakno termasuk dalan ning Karangawen ora apik-apik niku mul ditilep niku. Terus niku pinter tapi nek ora duwe karakter, orang duwe kecerdasan spiritual, moral, niku malah dadine ngerusak dan lebih berbahaya daripada yang bodoh. Ini sudah kita rasakan, sadar atau tidak sadar kita itu menjadi korban orang-orang pinter, orang sederek, sing orang duwe akhlak. Melano jopo tapati bahasa ngenkulon, jopo tapati, jopo pisan-pisan, amit-amit duwe anak pinter tapi akhlaki bejat. Mendingan duwe anak bodho mawon lah. Kula wani sumpah pomo kula dikon yi sampean duwe anak profesor doktor tapi orang ngerti agama uteke bejat, ambek duwe anak sing isane mung ngangon kebu kowe pilih ndi? Alah pilih sing ngangon kebu. Wani sumpah kula pilih sing ngangon kebu. Daripada pinter akhlaki bejat, nusah ke tiang kadah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi anak kita kudu pinter, anak kita kudu duwe akhlakul karimah. Sekniki-niki poros dhewe, banyak orang bingung. Pendidikan itu di mana-mana sudah maju, tapi mboten saged menyelesaikan masalah. Selalu saja memunculkan masalah. Nggih karena niku umumnya pendidikan saya niki-niki melayani pasar. Melayani pasar niku ya melayani pasar. Di Indonesia kekurangan perawat. Pasar perawat, pasar kesehatan kurang. Ayo anak itu di sekolah nogen jadi perawat gen bisa mencukupi. Di Indonesia kekurangan teknisi, ayo di sekolah no supaya kebutuhan teknik di Indonesia itu terpenuhi. Jadi seperti orang itu diproduk untuk melayani, untuk melengkapi kebutuhan masyarakat. Jadi orientasi niku namung orientasi kepada masalah zohir mawon. Padahal menungso niku kan di alam loro, alam zohir kalian alam batin. Sek niki-niki tiang niki ngerti ini ya'lamuna zohiram minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafil. Ngerti ini sing lahir-lahir mawon, sing api-api mawon, sing ketok moto, sing enak dirasake karo nafsu. Niku kata-kata zaman akhir kados ngaten. Dia enggak sadar padahal setelah kehidupan ini justru akan ada kehidupan yang sebenarnya. Inggih menika naminipun kehidupan akhirat. Mula dalam orientasi belajar kita niku ya kudu loro-lorone ketut. Aja mung sing penting aku sok mben dadi pejabat golek duit sak akeh uripku nikmat. ora ngerti yo sing kok cita-citakno muni uripe nikmat niku wektune mboten suwe. Sama ngitung to Mas dhewe. Bocah niku umur 6 tahun mlebu sekolah. Terus engko umur 12 tahun tamat SD atau MI. Umur 15 tahun tamat SMP atau sanawi. Umur 18 tahun tamat aliyah atau SMA. Mengko kuliah 4 tahun. Apa meneh kok kuliah ning kuliah kedokteran. Piyuh. Sak semester niku ana sing 18 yuta, sak semester niku ana sing 40 yuta. Kuwate wektune lama sekali, kadang-kadang ditempuh 6 tahun sampai 7 tahun baru rampung. Niku lagi S1 kedokteran sing sakniki niki jaman biyen niku mantri. Sing opahe tasih sithik. Niku mun umur 20 tahun. Mangken badhe golek spesialis milyatan sakniki. Kula dikoncon tes mawon dadi spesialis napa kandungan milyatan telase. Suwi kadean niku wis umur 30 tahun. Mengko dhek ijek golek kerjaan. Kerjaan digoleki setahun. Niku lagi iso ngrasake nikmate duwe ilmu. Ning ku nek wis umur 45 tahun, kira-kira 15 tahun, niku wis mulai susut malih. Maune menikmati ilmune, hasil ilmune entuk duwe akeh disesuaikan karo biyen aku entek sak miliat, saiki aku nek njaluk opah ya kudu iso mbelekke modale. Kadar ngemek-ngemek sithik 50.000. Wah, penake ra kalon. Tapi mboten dangu kok Rek sederek. 15 tahun umur 45 apa tekani umur 50 niku wis rasane wis aras-arasan. Kadang-kadang mangan sate wis ora entuk. Mangan sing legi-legi wis ora entuk. Mergo ana hanya sekian itu. Niku nek namung orientasine orientasi lahiriah barbar. Barbar ora ana, ora ana, ora ana dununge pun. Engko anake, anake nggih ngoten terus mati ya wis bar. Kita sebagai orang Islam, kita sebagai pengikut para ulama, orientasi kita harus dunia, pendidikan harus untuk dunia dan akhirat. Kita ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, tetapi wahum anil akhirati la yaghfalun, la yaghfulun, akhirati ya ora leli. Itu yang kita cita-citakan. Insya Allah, kula niku duwe orientasi pikir otak atik niku ngeten. Ana donga muga-muga diparingi umur panjang. Tak pikir-pikir, lah kok kon donga diparingi umur panjang, wong umur ki wis dipas Gusti Allah nalikane. Kula sampean ijik ning wedungan enten hadise to niku nggih ciloko lan orane iku wis dipas nalikane jeneng kadung. Lah kok ijik dikon donga muga-muga diparingi umur panjang iki karepe piye saking angele kula ega-ego dhewe. Wong sing duwe umur panjang niku insyaallah ora salah wong sing duwe anak solih atau solih. Pengertian kepanjangan umur ini tidak kita maknai dengan makna yang sempit ning donya tok. Kula sampean niku nek wis mati ngamali pedhot. Wong nek wis mati kan ngamal wis kepedhot. Wis mboten usah kula dalilke, lak kula dalilno Arab ya paling tak jawabke meneh. Selangsung Jawa mawon langsung. Niku ngamali putus. Tapi nek duwe anak soleh sampai keturunan, keturunan, keturunan. Enten dawuh sapa wong sing sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha. Sing gawe dalan apik, sing merintis jalan baik untuk anak, niku tetep entuk ganjaran. Lan podo entuk uga ganjarane wong sing ngamal lagi. Niki artinya dia akan hidup terus. Dikirimi doa terus oleh anak-anaknya. Semanten ugi nek ana wong kok gawe ado-ado Allah, selagi Allah iku urung ilang ya terus entuk Allah terus. Jadi nek tenden dawe para ulama, dadi kowe kuncine barang apik, aja dadi kuncine barang sing Allah. Sebab nek sampean buka kunci barang sing Allah, awake dhewe wis mati, barang Allah iku terus jalan terus genjleng malaikat terus sampean. Sebab sampean sing nyebabake. Tapi nek sampean mboten sing nyebabake mboten napa-napa walaisalil insani ilama sa. Tapi nek kowe sing nyebabake niku tetep entuk kiriman. Mulakno tiang-tiang sepuh niku kedah ngatos-ngatos sebab nopo ingkang kita lampahaken menika ditiru kalian anak. Kita niku nek cara bahasa Jawa kuno masa wit kacang ninggalo lanjarane. Kapan lanjarane dulu serap bakalan wit kacang niku lurus. Mulane kadang-kadang kula niku nek enten wong nyalahake ini keadaan seperti ini karena lingkungan, itu karena TV, itu karena HP. Ah, ora bener kabeh. Sing bener ya karena lanjarane ora lurus. Les TV kok disalahno wong sing tuku TV niku sampean. Sing mencet nggih sampean. Mbasan tayangan TV kaya ngono diolok-olok dhewe. Astagfirullah. Astagfirullah padahal di stel-stel dhewe dituku-tuku dhewe. Lingkungan mboten kena sampean salahke wong lingkungan nggih sing gawe sampean dhewe-dhewe. Wah, lingkungan iki nggon kuwi rusuh. Yes, lingkungan itu yang membuatkan dari rumah ke rumah, rumah ke rumah terus kumpul menjadi satu, menjadi lingkungan yang besar, menjadi alam yang besar. Alane alam yang besar, lingkungan yang besar niku dimulai dari rumah-rumah yang kecil. Pun to, mangke dugi griya jenengan pikir terus. Insyaallah panggi. Mula dawuh Kanjeng Nabi pertama kali ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaganen awakmu keluargamu. Nek awakmu karo keluargamu wis terjaga, insyaallah keluar masing-masing menjaga, gak usah kakan ngomong salah sak omah ngrekso keluargane dhewe, sak omah ngrekso keluargane dhewe. Nek kumpul mesti dadi keluarga sing apik. Dadi sing ono nyalahno lingkungan iku jare kula nggih salah. Sing bener niku nggih sing arep disalahno nggih kula sampean, karena wit kacang ora bakalan ninggalo panjang. Dene sampean ras setuju ora apa-apa ngangku srungkas Bali mangkene. Hadirin rahimakumullah hadaniyallah wa iyyakum. Tetes itulah, mari karena hidup ini wong niku nek ngandan-ngandani jari wong kuno, nek ngandan-ngandani iki mbek serempet-serempet soal mati. Sebab mati niku gecuk sing paling apik kanggo ngandani. Mula Kanjeng Nabi nate dawuh kafa bil mauti. Wah, itu cukup wong mati iku minangka kanggo pitutur. Mula kula nggih tak serempet-serempet iki. Urip niki mboten suwe. Urip niki mboten suwe para sedherek. Nek wong kuno malih kula niku njur seneng kula kalian fatwa-fatwa wong kuno. Ibarate kula sampean niku mampir. Lho nek mung mampir kok semang neko-neko iki lho napa? Wong sedelok kas bakal ditinggal. Kok semang repot-repot? Tujuane sampean niku ning ndi niku sing penting. Nek mung mampir wong arep ditinggal wis ora diopeni. Tapi kalau sampean keliru, justru mampire kuwi sing di pen-penke, tapi tujuane malah ora dipikirno. Lha iki kan jenenge pikiran rodok yaknah jare Habib Umar niku. Mestinya kan yang harus menjadi target kita adalah tujuan utama. Kula jenengan sedaya niku sampun sepuh kula sedaya. Artine iki urip iki wis cukup suwe lah. Ana sing wis 30 taun, ana sing 40 taun, ana sing wis 50. ana sing meh swidak kados kula niki. Kula niki meneng-meneng mun 58 lho. 58 mancik mlaku 59. Tapi mbah tiang-tiang ngarani kok jarine kula iku jek enom jarine niki. Tapi kula niku pun tuwa pun ngertos abet riyen kula niku mensiasati iki jan iki urip ki piye to. Sing mesti ki piye kok mung trimo wirawiri bolan baleni mawon. Nggih mboten para sedherek. Urip niku bolan baleni. Ya memang disediakan oleh Allah hidup ini tidak untuk berlama-lama. Tapi sekedar untuk golek sangu. Sekedar nyambut gawe kanggo golek sangu nang akhirat. Dadi mboten lami. Kula panjenengan sedaya sing umur 40 tahun, sing umur 50 tahun ki rasane cukup-cukup pas umur 50 tahun. Ken ngeling-ngeling nikmat yang sudah pernah dilakukan iku selali kabeh. Sibuk dengan masa depan yang akan dihadapi. Jadi seolah-olah kemarin ya kemarin, sekarang ya sekarang, besok ya besok. Seolah-olah seperti itu. Nek kita namung nuruti alur urip ngoten. Wirawiri ngalor ngidul. Contohnya ngeten lah. Guru madrasah Mambaul Ulum. Esok makan ning madrasah. Engko jam 1 bali. Sesuk ya ngono meneh. Tekan omah ya wis ngono kuwi. Nek wis duwe bojo ya wis bojone kuwi terus ora tau ngolah ngaleh. Omah ya wis ngono kuwi terus bendina mangane iki sekitar antarane sambel wis upama manut sithik ya sesuk baleni meneh. Baleni terus para sedherek urip niku. Jadi nek kita lihat dari sisi itu jane jelehi urip. Tapi nopo sampean kok mboten jeleh? Padahal ya ngono-ngono iku kan kondur ning mangkin, kondur kan sare to. Sare ya ning ranjam sing padha kok ora jeleh-jeleh nggih para sedherek. Padahal di bulan baleni. Ya hidup ini kalau kita lihat dari sisi lahirnya memang seperti itu, mengasyikkan sekali. Sebagaimana apa yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Ngerti yo kowe kabeh, urip iki kaya dolanan. La'ibun iku jari dolanane wong tua, nek lahwun iki dolanane cah cilik. Ingkang dipun kersakaken Allah kaya dolanan iki mengasyikkan, mempesona, melalaikan, menyibuk ya. Yus pokoknya lah sing nek kaya desaman dolanan iku lah. Senajan di bulan bal ini kan asik. Saman delok bal nggih. Ditonton di tengah lapangan pun tendang ngalor ngidul ngetan ngulon metu songko lapangan balik nomene mbok sampean delok sedino betetet ya sono kuwi betetet iki bahasa apa betetet mriki enten bahasa betetet nggih sami kalengin kula enten nek kon terjemahke yangil betetet penuh muput sedina muput sampean dengok niku wis ngono kuwi terus ora aneh-aneh tapi kok betah nggih malam hari dari klub-klub Eropa itu satu klub pindah lagi betah sampai subuh padahal mung bulan baleni iki digambarkan kaya gedening Allah niku kados dolanan niku mlakno tetep nyenengake sing tuwa ya seneng masing-masing asik dengan permainannya sendiri. Apa yang dirasakan oleh Pak Presiden belum tentu lebih asik. Kadang-kadang lebih asik kita, lebih asik teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mencari rosok, asik. Lebih asik teman-teman kita yang sedang membuat bata merah. Wah, diulet-ulet, asik rasanya. Walaupun upahnya sedikit, menanti pada hari Sabtu saya akan dapat bayaran. Walaupun sedikit bayarannya rasanya tentrem ayem. Apalagi orang itu punya kona'ah, punya rasa kona'ah, memahami hidup ini. Lan iku para sedherek. Pun dari yang atas sampai bawah yang namanya hidup itu asik. Ditarik kowe iku ora jeleh, nek wis jeleh kowe mati ya mboh kabeh. sampai wong sing rekoso uripe nggih moh. Karena hidup itu ibarat permainan. Sampai-sampai dong lalekno tujuan asline. Pendidikan ini dibuat dianggap sebagai satu permainan. Hanya sekedar untuk melayani kenikmatan lahiriah, itu di mana-mana seperti itu. Mulane mboten kaget. Mahasiswa terlibat narkoba, tadi diceritakan oleh Pak Camat, sampai ada sekelas SMP kok jadi germo nih. Ya bagi mereka ndak masalah, memang pendidikan itu kanggo donya. Nek iso entuk donya napa semang nerusno. Nek aku jadi germo we duit kowe sakeh napa semang sekolah dhuwur, dhuwur. Tujuannya pengen donya, akibatnya akan seperti itu. Nah niki kula sampean ampun melu-melu ngeten iki. Tujuan kula ngi donya kalian akhir. Tujuan asline ilmu iku kanggo apa? Man izdada ilman walam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'da. Sapa sing tambah ilmu ne tapi gak tambah pituduhe, gak tambah hidayahe, iki semakin tambah adohe karo Gusti Allah. Itu pasti, karena ilmu itu bisa untuk mensiasati segala hal. Krono dolanan kula sampean niku lali tujuan asline. Tujuan asline urip ki apa? Lali salate, lali zikire, lali akhirate. Krono lagi asik dolanan, ngerti-ngerti jebul wis subuh. Sekak niku lho sekak. Kula niku rumiyin mboten sadar. Nalikane jek enom kula niku dadi juara sekak sak kecamatan terus teng. Terus teng Kediri kulo niku dadi juara dua sak kabupaten Kediri. Sekak nih. Wah, asik ora karuan. Mung kotak ngeten iki. Awit jam 12 bengi yo barange yo kuwi. Yo kayu sing kaya ngono klothak-klathi ngerti-ngerti wis subuh. Niku lho wong dolan niku kados ngeten iki. Sampai kadang-kadang nek ora ati-ati lali salate. Apa meneh ngaji lali ngajine. Upama mau wis deres wis eling kabeh gawe sekak mikir sing rumit niku mangkih ilang kabeh apalan. Nek ora sekak ya remi. Remi niku napa to ya Allah. Kadar kartu diwolak-walik gambare ya kuwi terus ngono kok betahe ra karuan iki mesti. Itulah hidup. Sampean mengulang-ulang seperti apa? Pulang yaitu rumahnya. Makan yaitu menunya. Istri yaitu istrinya. Sansaya suwe ora sansaya ayu tapi sansaya mengkeret. Terus itu saja betah sampai lupa tugas kita. Sebenarnya orang hidup itu untuk apa? Wazinatun paes-paes. Urip niku ya paes-paes. Apa-apa dipaesi. Sampai lali tujuan asline uga. Contohnya ngeten, Mas. Niki kritik bener nih. Masjid ini saya nikah api-apian terus. Wih, neng di gua nu api-api, mewah-mewah. Wah, tak mire ini gua sergap-sergap api-apian. Pada satu saat, kalau niku mampir di sebuah masjid yang mewah dalam perjalanan, api tenan masjid itu kuat deh, banyak ukir-ukirane. Wah, kokoh wadhani seru terus komat kula mampir innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing jamaah iki mung imam kali sing adzan niku tok para sedherek mujute kuwetine semua iki maune gawene ora diukur apa piye kok sampai lobok kaya ngene. Takmir itu napa menika jenengane tujuan asline takmir atau tugas pentingnya takmir itu meramaikan masjid untuk ibadah, untuk jamaah, untuk zikir, bagaimana jamaahnya bisa banyak. Nek ana takmir kok namung mingkirake piye bangunane niku wis salah kaprah niku menan. Salah apa zaman, salah karo istilah biyen zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ya'muru niki yo nggo jamaah, yo nggo zikir niku ya'muru. Mung wong sing iman tok. Nek mung bangun niku mawon. Pemborong-pemborong Kristen niku saged. Kula diwai kabar wingi nembe saking umroh. Banyak sekarang bangunan-bangunan di Mekah. Niku orang Cina yang memborong. Padahal nek mlebu tanah haram niku kudu wong Islam. Purun kiambake mlebu Islam demi mendapatkan borongan niku. Tapi mboh bar borongane dadi metu kafir meneh ya ora ngerti. Niku para sedek. Dadi nek tujuane mung donya kados ngoten niku. Wazinatun niku sing wazinatun sibuk dengan hiasan-hiasan. Kang mongko hiasan pepaes niku fungsine kanggo nutupi barang cacat, kanggo nutupi barang sing ora sempurna gen ketok sempurna dipaes-paesi, gen aja ketok cacate dipaes-paesi. Nggih to? Wong wedok kapan kosmetike kok kakean niku nuduhake ora ayu rasane. Sebab nek wis ayu gak perlu kosmetik akeh-akehan malah asli man. Wedak kok kuandele ra karuan nuduhake nek pipine iki dekoke jeru ora sedene. Dadi wong iki sing tasonuk sing gawe-gawe niku kadang-kadang malah mboten asline niku. Saiki niki tasonuk paes-paes niku kuatah. Sing ora pinter, gaya kaya wong pinter, dalil-dalil ngalor ngidul. Sebuah kelakuane ra ngerti lah. Gen aja diarani wong bodho atau gen kanggo nutupi cacate. Zaman saiki ini kata wong dalil niku justru kanggo nutupi cacate awake dhewe. Lah apa tumon? Baru saja sekarang ini orang mengatakan bahwa korupsi itu menyengsarakan rakyat. Sesuk niku ditangkap KPK apa sesuk. Saiki iki muni korupsi. Meneh wong dalil as-shalatu imaduddin, salat ku cagake agama. Sapa wong sing nglakoni salat bangun agama, sing ninggal salat ngrusak agama. Sing dalil ngono bengi-bengi jam 1 ke esuk subuh kawanan dhewe niku pirang-pirang sene. Lah niku para sedherek. Terus zina mung kanggo paes-paes tok, ken aja ketok. Sing wedok dipaesi. Gen ketok kaya muslimah sing lanang wah gen ketok kaya wong soleh mlakune diapik-apikno padahal iku kabeh gak didelok Gusti Allah mboten dipersani Gusti Allah. Gusti Allah niku mboten mirsani lahir layang dzuru ila suwarikum walakin yang dzuru ila qulubikum. Sing dipersani Gusti Allah niku manahe kula sampean. Nek soal lahir kula sampean niku iso apus-apusan niku Gusti Allah ora iso diapusi. Mebengi maksiat engko bengi maksiat entek-entekan, esuk-esuk tangi nggawa picis, nggawa serban, nggawa sajadah mangkat ning masjid ora ana wong ngarani nek mebengi kowe bar maksiat. Niku nek arep ngapusi menungso gampang. Tapi nek Gusti Allah mboten saged. Gusti Allah mboten delok lahirmu tapi sing didelok atimu. Mulane penting kita menjaga hati, penting kita menasehati hati, penting kita menata hati. Sekarang ini orang sedang kehilangan nuraninya, sedang kehilangan hatinya, sedang kehilangan batinnya, sedang kehilangan perasaannya sekarang. Sasal ono duit, ono kesempatan, mis boh halal cek orang mikir nek dek ini ku menungso. Menungso iki ndi nurani, duwe akhlak, duwe kepribadian ora sira mikir. Wah, hampir-hampir merata seperti ini. Inilah yang sangat kita khawatirkan. Jangan sampai anak-anak kita niku larut dalam kondisi yang seperti ini, Bro Saudara. Nauzubillah mulo prihatin, Bang. Kula wau siang niku nembe pinanggihan kalian para alumni, para wali murid Pondok Pesantren Al-Itqon, sami rawuh. Kebanyakan wali murid sing pasrah dateng kula. Itu yang tebih-tebih niku para sedherek. Yai, Kulo khawatir ya ini ten griya lingkungane mon kados ngoten. Masyaallah. Kulo titip anak kulo ya. Jadi semua orang tua niku resah. Nek saiki ana wong tua ora pati resah. Targete pokoknya anake lulus. Ngene iku jenengane kurang mikirno akhirate. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Zinah-zinah, paes-paes ning kono-kono dipaes-paes. Omah kijane kanggone apa? Omah niku kanggone ngiyup kanggo napa menika nek panas kena aja kepanasan, nek udan kena aja udanan. Kanggo membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itba' dateng sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipernik-pernik seperti niku, sampai lali fungsi omah ki kanggo apa? Kadang-kadang masuk rumah saja niku mung mboten mengesankan pendidikan. Mboten sudah tidak mendidik. Omahe niku mawon mun mboten mendidik terus. Lah wis piye begitu mlebu omah kalau gambar wong sumuk napa niku. Kapan anak itu bisa menjadi anak yang tenang tentrem pikirane? Mendino niku wis lebih rame, lebih mengkhawatirkan daripada panggung tontonan. Panggung tontonan paling-paling patang jam, paling suwe telung jam, rong jam. Tapi omahe kadang-kadang terus TV terus gak tahu mati. Kesel TV-ne nuli kasete. Wah, lagune macem-macem. Sapa meneh sing lagu sing bangsane sing klak terus. Lagi kapan anak-anak? Ini namanya korban teknologi. Kita menjadi korban dereng HP. Piyuh-piyuh. Kula niku wau wingi bengi nalikane pengumuman bocah-bocah sing apal Alfiah niku pira, sing apal napa menika Juhar Maknun iki pira. Cah 18 apal Alfiah niku namung cah siji kula sedaya. Juhar Maknun niku babar blas mboten enten. Padahal nisbate pondok niku. Biyen gak urung ana HP niku cah 18 apal kabeh. Saiki ana HP niku cah 18 apal siji. Iki nyopo? Bae nggih bener. Wayahe ngapalke, biasane wayahe ngapalke kanggo cetat-cetit mojo SMS, SMS-an, buang waktu piro mawon. Padahal ya Allah, bocah iki sok ben regane bocah, terhormate bocah ditentukan pada saat masih muda. Kok bolak-balik ngandani kalih anak-anak. Nang santri-santri ora ana critane, wong pinter iku kok keset iki ora ana critane. Napa enten critane para sedherek? Dadi wong alim tapi keset niku ora ana critane. Wong pinter niku critane mesti tirakat, sregep, sinau bengi wani melek, nyuwun karo Allah, muga-muga ilmune berkah, manfaat. Niku critane wong pinter-pinter. Direwangi wong-wong ulama kula sampean biyen nganti poso, nganti ana sing wetenge dicengkal kalih watu berang. Kapan sewengi ngedepi damar entir mutolaah. Lah wong saiki kok belajar kok enak-enakan. Ya jangan ikuti dah. Jangan ikuti istilah-istilah sekarang. Belajar itu harus santai, belajar itu harus enak, belajar itu harus menyenangkan. Dikai dolanan-dolanan, dikai selingan-selingan sing nyeneng-nyenengake. Lah kan belajare wong sing golek duit. Nek awake dhewe kan ora mung golek duit tok. Belajare nggih kudu kados belajar donya dagak kalian akhirat. Terus antarespun pendidikan kalian rumah tangga niku sangat terkait. Bahkan kita harus menciptakan lingkungan dimanapun kita berada, dimanapun anak kita berada, itu harus lingkungan yang mendidik. Jangan di madrasah gembor-gembor dikandani, nang nek arep maem maca bismillahirrahmanirrahim, mengko tekan omah dijak maem karo bapake, bapake ora maca bismillah, lali terus dhewe. Sebab afatul ilmi an nisan, ponco bayane ilmu iku leli. Lali krana apa? Krana ora diamalno. Niku ponco bayane ilmu. Terus ning madrasah, ning madinah, madine dikandani. Urote wong wedok iku termasuk rambut. Engko begitu tekan omah dijak lunga karo ibuke, ibuke ora kudungan sisan. Bar. Gone ngandani guru ning madrasah nganti juweh niku ora ana artine. Malih enten modele ngeten. Wong tuwa niku kono ning masjid. Kae wis ana azan ning masjid. Tapi gue nih ngongkon, gue tasih linggih tenggen kursi, kali udah tutup. Gue sopo gelem anak mangkat mangkat sepisan, peng pindo peng telu mesti wes nyelinep ora gelem nih masjid bapak di Wiyoraning masjid. Lah nih gue poros dere, niki pengumuman, wong-wong tuwo kulo sampan niku, sek niki-niki sebenarnya sedang membuat bahan cerita. Nembe gawe cerita kula sampeyan. Critane kula sampeyan iku arep diwaca karo anak-anak nek anak-anak nek kula sampeyan wis mati. Dadi wong urip kula sampeyan iku lagi gawe cerita. Kadang-kadang ana sing critane pendek. Ana sing duwe cerita tapi ora menarik. Ana sing dicerita tapi menakutkan, memalukan. Ada yang punya cerita tapi cerita heroik, cerita kepahlawanan, cerita kesaingan. Itu hakikatnya kita sedang buat cerita. Anak-anak kita nanti yang akan membaca. Contoh kecil mawon. Sampean mati, kulo mati. Nek pun mati niku apa yang diingat oleh anak-anak? Dateng awake dhewe niki napa sing dieling-eling? Nek anak sing senengane duit sing dieling-eling ya bapakku ki mbiyen aweh duit terus. Tapi nek anak-anak yang punya nurani mesti bapakku mbiyen ketika hidup telah memberikan contoh pada saya, sregep ning masjid, sregep maca Quran. Akhire kenangan-kenangan ini bisa diresapi oleh anak-anak niku. Yang akhirnya anak itu nanti akan meniru. Nikilah, mulo buatlah cerita yang baik dikenang, yang menyenangkan apabila dibaca oleh anak-anak kita. Jangan sampai kita membuat cerita yang menyedihkan. Ditinggal mati, anak enak kelingan wong tuane sedih, mergombian wong tuane gak tahu sembahyang, biar wong tuane gak tahu bener. Napa mboten sedih jadi anak, tak kono sampean. Takono bocah sing ditinggal mati bapak tapi bapak ini kemudian gak tahu ngandani apik atau bahkan memberikan contoh yang jelek-jelek ini makin nek orang nurun ya bocahnya mesti sedih biyen kok koyong ini. Nah mulo mari sekali lagi kita buat cerita yang baik demi kenang-kenangan untuk anak-anak kita, pelajaran untuk anak kita, sebagai tuntunan untuk anak-anak kita. Mosowit kacang ninggalo lanjaran. Falsafah orang tua niku sidik-sidik tapi masya Allah jen wong Jawa niku lho. Kadang-kadang kalau sampean mboten nglegewo kaya kono ngene ana ngene ngene iki mboten nglegewo tapi mengandung arti yang sangat banyak sekali. Saya punya catatan falsafah kata-kata orang tua sing sederhana-sederhana. Napa wong tua kok ora entuk ngene nglarang ngene kata sangat. Mari kita ingat kembali, kita ini punya pelajaran yang sangat banyak. Quran niku mawon sampean buka sampean golek ilmu sing kaya apa niku ana kabeh ning kono, gak ana sing ketinggalan. Kadang-kadang kita berdalil membaca dengan Al-Qur'an niku mawon gengsi, sing digawa malah falsafae wong-wong barat sing jenengane wah barat-barat ini sajane mewah saja ini wah wong pinter alah kula mboten gumun para sedene. Kita sendiri itu sebenarnya punya sumber, yo sumber sejarah, yo sumber ilmu pengetahuan, tapi karena kita sendiri tidak menghargai maka ilmu kita pun juga tidak akan memuliakan kita. Nek jari wong kuno-kuno kue nek duwe ilmu mulyakno ilmu niku amalno, insya Allah ilmu itu akan bisa mengangkat derajat. Pesan juga kepada anak-anak, insya Allah anak-anak di sini juga termasuk anak-anak saya juga Pak Lurah, karena ini juga generasi kita. yang namanya orang Islam itu sama saja, yang ada di pelosok sana itu punya kepentingan dan punya kewajiban yang sama. Kulo mulo melu seneng di sini banyak anak-anak yang sudah tamat di Tlogorejo ini, apalagi tadi ada satu obsesi yang sangat mengharapkan, yang sangat menyenangkan dari Pak Camat. Mudah-mudahan betul di Tlogorejo ini, di Tlogorejo ini nanti akan ada perguruan tinggi. Tetapi sekali lagi berharap perguruan tinggi yang untuk islahid dunya wal akhirah, tidak hanya untuk islahid dunya mawon. Hadirin rahimakumullah, tenggen kula niki nggih enten haflah akhirus sanah. Kula niku digandani kali santri-santri, mangkin haflah dinten Jumat, Mbah Yai. Oh iya, dina Jumat. Kula pikir nek dina Jumat iku Kamis malam Jumat. Singgo kula nalikane disuwun kali panitia mangkin Jumat. Malam Sabtu kiai kula aturin. Nggih, sakit wong ngen kula haflah Kamis malam Jumat. Basan ngerti-ngerti niku wis let seminggu. Lah ben lha kula aja ngebarke mriki nggih mesake. Nah, tujukno sing maringi mau iya terika rayu kula Ki Ambak saking Poncol Solo 3. Nah, hadirin rahimakumullah, ini pengalaman saya sampaikan pada jenengan. Bagaimana keluh kesah orang-orang tua. Saya akhir-akhir ini sering berkunjung ke pesantren-pesantren, ke pesantren-pesantren besar. Kemarin 3 hari yang lalu saya baru saja ke Sarang, diundang oleh Simbah Maimun untuk memberikan tausiah pada santri-santri di Pondok Al-Ghazaliyah, di pesantren di Madrasah Al-Ghazaliyah, pesantrennya pondok-pondok pesantren Sarang. Saya matur sama Mbah, kulon kan matur nopo tuh Mbah, wong ten riki niki ngomong soal ngelmu ini kan segarane ilmu lah kok ngundang kulon. Lah kulon kan ngomong nopo, namun ngeten sampean kondo piye kahanan jobo saiki kandakno karo santri-santri. Jadi kula namun dipesenin kandakno piye pengalamane sampean ning jobo, kahanan masyarakat iki piye, kahanan nek perlu ya kahanan pemerintah piye, bobrok pok bener pok piye, kandakno ning ngene santri-santri, gen santri-santri seancang-ancang untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Iki kula matur mawon napa anane. Kemudian ke Pondok Batang, semuanya mengeluh, semuanya cemas, semuanya galau menghadapi masa kahanan sing kados ngeten iki. Ya Allah, tambah malih Pak Camat, sakniki niku narkoba niku masyaallah di mana-mana. Kula kala wingi niku wonten pelosok, wonten desa nek mboten netis nek kula kandakno disani. Nggih di daerah Kendal. Baru saja Mas dikabari oleh Pak Lurahnya bahwa di sana sudah ada penyelundup narkoba masuk di desa. Masuk di kalangan pelajar. Kula niku ketar-ketir, mulo santri-santri niku kapan kok ketek-ketek rada ngliyer sithik ngoten kula parani. Kowe iki nyapa? Lalu lintas uang masuk, lalu lintas tamu-tamu wong tuane sing teko kancane teko kulo awasi terus. Sebab sekarang ini sangat mengkhawatirkan, itu narkoba. Merusak akal, merusak watak, merusak karakter bangsa. Hati-hati. Mula ya Allah, iki piye to pangeran? Pangeran apa pancen wis arep kiamat to arep piye? Lah si sandene nek negarane dhewe niku negara liberal, sisan dene negara barat sing ora duwe orientasi agama wis monggo. Tapi kita ini adalah generasi ulama, kita ini adalah generasi wali songo. Ya. Apa ini alamat fantaziri saah? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kahanan ingkang kados ngeten saged dibenahi oleh anak-anak kita nanti ke depan. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten nggih tiyang para sesepuh wini sepuh, kula nyuwun ngapunten bilangin kula matur nggih kirang fokus, kirang terarah. Nggih. Namun semekaten yang saged kula aturaken sebagai stawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi kita, memberkahi muassasah Yayasan Mambaul Ilm ini, dan mudah-mudahan para khodamnya, para pelayan Madrasah Mambaul Ilm ini dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memikirkan anaknya, nafkah anaknya, sangune SPP-ne anake, diparingana rezeki ingkang gampang, ingkang halal. Allahumma amin. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya Allah, aghnina bil ilmi, berilah kami kecukupan dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi, hiasilah kami dengan sifat-sifat yang santun, pemaaf. Wa akrimna bittaqwa, dan muliakanlah kami dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah, dan percantiklah kami, perindahlah kami dengan terjaga dari perbuatan maksiat. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal, ya Allah yang membolak-balikkan keadaan, yang membolak-balikkan situasi dan kondisi. Hawil halana ila sanihal, pindahkanlah sikap kami ini menuju sikap yang lebih baik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah mohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yasha', mohon perlindungan dari hati yang tidak khusyuk tunduk. Wa nafsin la tashba', mohon perlindungan dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Ya Allah mohon perlindungan dari dunia yang bisa menghalang-halangi baiknya akhirat. Mohon perlindungan dari hidup yang bisa menghalang-halangi baiknya mati. Ya Allah mohon perlindungan dari angan-angan yang bisa menghambat baiknya amal. Allahumma ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ya Rabbal Arshil Azim, ya Rabbal Arshil Karim, ya mujibah da'watil muttarrin, ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Irhamna fi hajatina bi qodaiha wa najahiha rahmatan tughnina bi amman siwa. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli al-islah wa ahli al-Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min al-sharri wad-dhairi wat-tughyan. Allahumma arzuqna dhurriyatan thayyibah ala ta'ah ala salah ala al-ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ij'al hadhil mu'assasata mu'assasah Mambaul Ulum muassasatan mubarakatan nafi'atan, warzuq khuddamaha rizqan halalan thayyiban wasi'an yatawassaluna bihi ila khidmati hadhil muassasah wa ila nashri ulumika wa ila nashri dinika wa ila nashri dinika. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana minas salihin. Hadha du'auna ya Allah, hadha du'auna ya Allah, kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, inilah doa-doa kami, doa-doa hamba-hambamu yang daif, hamba-hambamu yang penuh kesalahan. Kami berdoa sesuai dengan perintahmu ya Allah, maka berilah kami ijabah sesuai dengan janjimu ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah, nabi syafa'ah, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.